bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awaiqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita sampai pada apa yang disebutkan oleh beliau dari kalamnya Syekh Al-Alama Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang berkaitan dengan adab para guru dan adab para murid. Qala rahimahullah, fal muallimu ma'jurun ala nafsi ta'limihi. Maka seorang guru itu ma'jur, mendapatkan pahala, diberi pahala, diberi ganjaran, ala nafsi ta'limihi, atas zat pengajarannya, bimbingannya dan arahannya. Kalau dia mengajar, perbuatan mengajar itu ma'jur, mendapatkan pahala. Perbuatan dia menyampaikan ilmu itu mendapatkan pahala. Sawa'un afhamal muta'allima aw lam yufhim, baik guru ini bisa memahamkan murid, bisa menjadikan santrinya paham, aw lam yufhim, atau tidak bisa menjadikan dia paham. Jadi kalau dia mengajar, menyampaikan ilmu atau memberikan ilmu, guru mendapatkan pahala. Baik muridnya bisa memahami apa yang dia sampaikan ataupun tidak. Baik muridnya paham atau tidak, maka guru mendapatkan pahala. Fa idza fahima ma 'allamahu wa intafa bihi bi nafsihi wa nafa'a ghayrahu kana ajran jariyan lil muallimi ma kama dzalika naf'u mutasalsilan muttasilan. Maka apabila murid atau santri ini bisa paham apa yang diajarkan oleh guru, kalau keadaan yang pertama itu guru mengajar, itu sudah mendapatkan pahala, baik muridnya paham atau tidak. Keadaan yang kedua, kalau murid memahami apa yang diajarkan oleh guru, muridnya paham, dan murid bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh guru, dia pahami, kemudian dia amalkan. Dia pahami, kemudian dia amalkan. Kemudian murid tadi bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mungkin dengan menyampaikan apa yang dia pahami dan dia amalkan tadi, atau orang lain mengikuti dan meniru amal perbuatan yang dilakukan oleh murid tadi. Kana ajran jariyan, maka yang seperti itu menjadi pahala ganjaran yang mengalir, lil muallim, untuk guru tadi. Ganjaran atau pahala yang terus mengalir kepada guru yang mengajar tadi selama faedah dan manfaat dari ilmu yang dia sampaikan ini mutasalsilan, berantai, berkesinambungan. A, belajar, dia paham, dia amalkan, dia tularkan kepada B, atau B mengikuti amalan A, kemudian C mengikuti amalan B. Yang seperti itu pahala mengalir kepada guru yang mengajar kepada A, yang memberikan ilmu kepada A, sehingga dikatakan ini pahala yang terus mengalir dan bermata rantai, berkesinambungan, muttasilan, yang manfaat tadi terus bersambung. Semakin banyak yang mengikuti ilmu yang disampaikan dan amalan yang dikerjakan dengan ilmu tadi, maka semakin banyak pahala yang akan mengalir kepada guru tadi. Ini menunjukkan keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan menularkan ilmu yang dia pahami dan dia amalkan. Wa hadhihi tijaratun, dan ini adalah perdagangan. Ini adalah perdagangan, dan perdagangan ini tidak ada ruginya. Perdagangan yang seperti ini tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan. Berbeda dengan perdagangan yang lain. Bimitsliha yatanafasul mutanafisun, maka yang seperti ini hendaknya orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Mengajarkan dan menularkan ilmu. Mengajarkan dan menyampaikan ilmu. Kenapa? Pahalanya mengalir. Qala fa'alal mu'allimi an yas'a sa'yan syadidan fi ijadi hadhihi tijarah wa tanmiyatiha. Maka wajib atas seorang guru, wajib atas seorang mudarris, seorang ustad atau seorang kiai, untuk berupaya, berusaha sa'yan syadidan, dengan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh, dengan upaya yang keras, dengan berusaha keras. Wajib bagi seorang guru untuk berusaha dengan usaha keras. Bahasa kita, peras keringat, banting tulang. Untuk apa? Fi ijadi hadhihi tijarah, untuk melakukan dengan bagus perdagangan ini. Ijad, ini melakukan, mengerjakan dengan bagus. Sehingga di sana ada kata tajwid. Ini melakukan dengan bagus. Dalam melakukan, menunaikan tugas mengajar, ini hendaknya dengan apa? Sebaik-baiknya. Dikerjakan dengan bagus, dengan sesungguhnya, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Demikian juga hendaknya berupaya keras untuk mengembangkan tijaroh ini, untuk menjadikan semakin besar perdagangan yang dia lakukan, yaitu mengajar. Kata beliau, wajib atas seorang guru untuk berusaha keras, memperbagus, melakukan dengan bagus pengajaran, pendidikan, dan juga apa? Mengembangkan pendidikan tersebut. yang beliau katakan ini adalah tijaroh, ini adalah perdagangan yang untungnya adalah mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahiya min amalihi wa athari amalihi. Maka perdagangan ini, pendidikan, pembelajaran ini semakin bagus, semakin berkembang dengan usaha dia. Maka ini termasuk dari usaha dia. Pendidikannya semakin bagus, sekolahnya semakin besar, semakin banyak yang belajar. Ini termasuk usaha dari dia, usaha dari seorang guru. Demikian juga ini adalah athar, ini peninggalan dari amal yang dia lakukan. Pondok semakin besar, semakin banyak yang belajar. Ini amalan dia dan ini juga peninggalan dia yang dia tinggalkan untuk anak cucunya. Yang kata Allah, qala ta'ala, Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami sungguh nuhyi al-mauta, sungguh kami menghidupkan orang-orang yang mati. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan orang-orang yang mati, yaitu pada hari kebangkitan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan. Ditulis untuk apa? Mendapatkan balasan, untuk mendapatkan ganjaran dan pahala. Wa atharahum, demikian juga kata Allah, kami tulis apa yang menjadi peninggalan mereka. Apa maknanya? Qala fama qaddamu ma basharu amalahu. Fama qaddamu ma basharu amalahu, yang dia melakukan secara langsung amal perbuatan tersebut, dia lakukan dengan kedua tangannya. Ini ma qaddamu, yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Apakah itu amal kebajikan atau amal kejelekan? Ditulis oleh Allah. Baik amal kebaikan ataupun amal kejelekan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa naktubu ma qaddamu minal khairi wa syar, wa huwa a'maluhum allati amiluha wa basharuha fi hali hayatihim. Dan kami akan menulis apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan dari kebaikan dan kejelekan, yang dikerjakan oleh manusia, oleh hamba, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik amalan yang baik ataupun amalan yang jelek, yaitu amal perbuatan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan sendiri ketika mereka masih hidup. Ini makna ma qaddamu, amal perbuatan yang mereka lakukan dengan kedua tangannya, yang mereka kerjakan sendiri, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Qala wa atharahum ma tarattaba ala a'malihim minal masalihi wal manafi aw ziddiha fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Wa atharahum, dan peninggalan mereka ma tarattaba ala a'malihim, apa yang itu merupakan akibat hasil dari amal perbuatan mereka, merupakan akibat ataupun hasil dari amal perbuatan mereka minal masalih, dari kebaikan-kebaikan, wal manafi' dan manfaat-manfaat. Maslahah ataupun manfaat yang didapatkan dengan sebab apa yang dilakukan oleh hamba ini juga mendapatkan balasan. Auditiha atau kebalikannya, yaitu apa? Mafsadah, mafasid, al-mudur, kerusakan ataupun madorot. Apapun madorot, apapun kerusakan akibat dari apa yang mereka lakukan, itu akan mendapatkan balasan. Fi hayatihim, di masa kehidupan mereka, ketika masih hidup, wa ba'da mamatihim, dan setelah mereka meninggal. Akibat dari apa yang mereka lakukan, kalau kebaikan ada dan banyak yang mengikuti, yang melakukan, itu mendapatkan balasan untuk dia. Kalau kejelekan, itu merupakan akibat dari apa yang dia lakukan, banyak yang meniru atau yang mengikuti kejelekan tersebut, dia juga akan mendapatkan balasannya. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa atharahum wa hiya atharul khairi wa atharu syar. Dan dikatakan atharahum itu adalah dari pengaruh atau peninggalan kebaikan ataupun kejelekan. Allati kanuhum asyababu fi ijadiha, yang mereka merupakan sebab terjadinya kebaikan atau kejelekan tersebut. Ya mungkin dia yang mengajarkan dulu, atau dia yang membawa dulu. Kebaikan ini dia yang memulai, atau kejelekan ini dia yang memulai. Maka dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Walaupun dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena kejelekan atau kebaikan itu sebab adanya adalah dia. Dia yang mengajarkan atau dia yang memulainya. Fi hali hayatihim wa ba'da mamatihim, baik di masa kehidupan dia, dia masih hidup, dia akan mendapatkan balasan. Dan demikian juga setelah kematiannya. Tilkal a'malul lati nasa'at min aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, yang amal perbuatan tersebut muncul dari perkataan dia. Dia yang dulu mengatakan amalan ini demikian dan demikian sehingga dilakukan oleh orang, atau dari perbuatan dia, dia dulu yang memberikan contoh perbuatan itu. Wa ahli wa ahwalihim, atau keadaan dia, keadaan dia kemudian ternyata ada yang meniru. Fakullu khairin amila bihi ahadun minan nas, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh seorang dari kalangan manusia bisababi ilmil abdi wa ta'limihi wa nusihi, dengan sebab ilmu seorang hamba yang diajarkan, wa ta'limihi dan pengajaran dia, wa nusihi dan nasihat dia, au amri bil ma'ruf atau ajakan dia kepada kebaikan, au nahyihi anil mungkar atau larangan dia dari kemungkaran, au ilmin au da'ahu indal muta'allimin, atau ilmu yang dia ciptakan yang dia adakan di sisi para murid, para santri, au fi kutubin, atau yang dia tulis pada buku, pada kitab, yantafi'u biha fi hayatihi wa ba'da mautihi, yang kitab itu diambil manfaatnya, dibaca, disebarkan, baik pengarangnya itu masih hidup ataupun setelah meninggal, au amalin khair, atau amila khairan, dia melakukan kebaikan, min salatin aw zakatin aw sadaqatin aw ihsan, atau seorang hamba tadi melakukan kebaikan dari salat, zakat, sedekah, berbuat baik, fakta dabihi ghairuh, kemudian ada orang lain yang mencontohnya, mengikutinya, au amila masjidan, atau dia membangun masjid, au mahallan minal mahalil lati yartafiqu bihan nas, atau dia bangun satu tempat yang tempat tersebut dimanfaatkan oleh manusia, dan yang semisal itu, wa ma asbah dzalik, fa innaha min atharil lati, min atharihil lati tuktabu lahu wa kadzalika amalu syar, maka itu semua termasuk dari atsar dia, peninggalan dia yang dicatat ia akan mendapatkan balasan. Demikian juga kalau amal itu kejelekan. Jadi kalau seorang mengajar, seseorang itu menyampaikan ilmu, kemudian orang lain mengikuti atau mengamalkan ilmu yang disampaikan, atau dia menulis, kemudian orang membaca dan mengamalkan apa yang dia tulis, dia akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari apa yang dikerjakan tersebut. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang bagus, maka baginya pahala sunnah tersebut, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut hingga hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membikin atau menghidupkan sunnah yang jelek, maka atas dia dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Dalam lafaz Rasulullah mengatakan, min ghairi an yanqusa min ujurihim sayi'a, dengan tanpa mengurangi balasan pahala mereka sedikit pun. Yang mengamalkan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan, yang menciptakan sunnah tersebut juga mendapatkan pahala dia menciptakan atau mengajarkan atau menghidupkan sunnah yang baik. Demikian juga pahala orang yang melakukannya, melakukan sunnah tersebut sampai hari kiamat. Yang dikatakan dengan apa? Pahala turun-temurun. Selama perbuatan itu, kebaikan itu dilakukan, maka yang pertama kali mengajarkan, dia mendapatkan pahalanya. Demikian juga kalau itu kejelekan, dikatakan dosa turun-temurun. Selama perbuatan itu dilakukan dengan sebab dia, maka dia mendapatkan dosa itu terus-menerus sampai hari kiamat. Maka dikatakan, kalau ada seorang yang membunuh, maka salah satu anak Adam yang melakukan pembunuhan mendapatkan apa? Dosa. Mendapatkan apa? Dosa. Karena dialah yang memulai, memberikan contoh apa? Pembunuhan. Ini makna wa atharahum yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala wa yambagi an yuraghib al-muta'allima bi kulli tariqin. Dan seyogianya bagi seorang guru, seharusnya bagi seorang guru untuk memberikan targhib, memberikan suplemen, motivasi dan dorongan kepada para santri, para murid, para pelajar, bi kulli tariqa, dengan segala cara. Segala cara dia lakukan untuk memberikan dorongan agar apa? Santrinya itu apa? Semangat belajar, sabar dalam belajar. Wa yunshitahu, dan apa? Memberikan penyemangat agar santrinya itu apa? Semangat, targhib dan tansyit, memberikan penyemangat kepada para santri, para murid untuk semangat belajar. Wala yumilluhu bi isghali bima ya'suru ala fahmihi min anwa'il ilmi wa mufradatih. Dan hendaknya apa? Seorang guru tidak menjadikan bosan muridnya, tidak menjadikan bosan santrinya. Dengan apa? Kok bisa bosan? Dengan menyibukkan santri dengan apa-apa yang berat bagi santri untuk difahami dari berbagai jenis ilmu dan kosakata. Kalau itu memberatkan sehingga menjadikan apa? Santri itu bosan, jemu, menjadikan malas, maka apa? Seyogianya bagi seorang guru untuk meninggalkannya. Ini bimbingan dari beliau rahimahullah agar para guru ini memberikan targhib, penyemangat, dorongan dan motivasi kepada para santri untuk sabar dalam belajar, untuk semangat dalam belajar, untuk semangat dalam menghafal, dalam murojaah dan seterusnya. Dan termasuk yang memberikan semangat adalah dengan memberikan apa? Hadiah kepada para murid atau para santri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari tijarah yang mulia ini, tijarah yang beruntung, tidak ada kerugiannya. Subhanahuwataala, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.